ini ya kan baru rilis lagu Doa ini juga. Doakan ya, doa lagu Doa ini sukses buat semua jadi jalan hidayah juga. Ada apa dengan lagu ini, Bang? Jadi zaman nggak fokus ya ini. Jadi ada perjalanan sisi spiritualnya ya, Nak. Yang kadang mau belajar agama tiba-tiba dilihat dari penampilan gitu kan, harus ada sisi yang tiba-tiba yang aduh kurang sih ibadahnya menikuti katingaliku manusia gini kan, akhirnya kesannya nggak ikhlas. Jadi akhirnya di lirik yang Doa ini ya, Nak, ada lirik yang mempertegas bahwa sujud hamba bukan karena manusia, sujud hamba bukan untuk manusia. Liriknya tentang itu. Selamat mendengarkan. Tak ada yang hak untuk ku ibadahi selain Engkau, Raja semesta ini. Hamba bersujud hanya kepada Engkau, sujud hamba bukan karena manusia. Bimbing kami agar tetap di jalan, kami menuju pangkuanmu. Oh, oh, oh, hamba takut akan tegurmu, hamba takut akan siksamu. Yang selalu mengeluh kepada Engkau, Raja semesta ini. Hamba bersujud hanya kepada Engkau, sujud hamba bukan karena manusia, sujud hamba bukan untuk manusia. Kami agar tetap di jalan-Mu, tuntun kami menuju pangkuan-Mu, bimbing kami agar tetap di jalan-Mu. Kami menuju pangkuan-Mu. Oh, oh, oh, ampuniku, ampuni aku.